السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبي رحمة وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu kita terbatas, maka di awal ini perkenankan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa tata tertib acara kita hari ini. Tentu dimaksudkan agar pertemuan kita bisa berlangsung dengan baik, lancar, tertib dan dalam kondisi yang tetap kondusif. Yang pertama, untuk kenyamanan dan kehikmatan majlis, para undangan dimohon mentaati tata tertib berikut. Undangan dimohon mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia. Undangan dimohon untuk menjaga ketertiban dan ketenangan bersama, tidak menimbulkan suara riuh, bertepuk tangan, bersorak dan sebagainya yang mengganggu kekhusyuan penyampaian materi maupun pada sesi tanya jawab nanti. Undangan dimohon untuk tetap menjaga akhlakul karimah. Undangan dimohon mengikuti jalannya secara penuh hingga berakhirnya acara. Insyaallah acara kita akan berakhir sampai dengan waktu asar nanti. Undangan diharapkan mengajukan izin kepada panitia saat meninggalkan majelis. Ini salah satu adab dalam majelis, mohon izin kepada panitia manakala ada keperluan meninggalkan majelis. Tidak diperkenankan untuk merokok di dalam maupun di luar ruangan. Ini telah disampaikan oleh ketua MUI pusat. Tidak mengaktifkan telepon seluler selama acara berlangsung. Minimal digetarkan saja agar tidak ada komunikasi yang mengganggu jalannya kehidmatan penyampaian materi. Pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Bookmark yang ada di tangan Anda digunakan juga salah satunya untuk menulis pertanyaan dengan menyebut nama dan institusi. Moderator akan memberikan kesempatan kepada undangan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan narasumber. Pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan narasumber. Untuk kebaikan bersama, peserta diharapkan mengisi angket untuk perbaikan yang sudah disediakan. Insyaallah untuk perbaikan pelaksanaan acara-acara serupa di masa-masa yang akan datang. Panitia menyediakan hadiah kepada undangan yang hadir hingga selesai acara. Buku yang dibagikan di awal ini adalah merupakan hadiah yang disampaikan dari Ustaz untuk hadir sekalian. Dan insya Allah nanti di akhir acara masih ada hadiah menyusul bagi para hadir sekalian. Dan Ustaz juga mengakhiri acara, termasuk acara sampai akhir. Ya, sampaikan oleh Ustaz. Juga nanti ada questioner, ya, ada quiz yang juga akan diberikan hadiah kita. Tapi di sini hadir para kiai, para ulama, tentu hadiahnya kita, ya. Tidak ada hadiah lain. Tidak boleh bertepuk tangan. Dan sudah hal-hal yang perlu diatur dalam tata tertib ini akan dilengkapi dengan dari panitia untuk kelancaran acara. Panitia insyaallah siap untuk membantu Anda. Baik, para hadirin, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Muthalib Jawas pada hari ini adalah meraih kemuliaan dengan sunnah. Waktu yang tersisa saat ini pukul 10 lewat 20 menit. InsyaAllah materi akan disampaikan hingga pukul 11.30 cukup saja. InsyaAllah hingga pukul 11.30, setengah jam cukup untuk tanya jawab, baik itu pertanyaan tertulis maupun pertanyaan langsung yang terkait dengan materi yang akan disampaikan. Materi pertama ini meraih kemuliaan dengan sunnah. Untuk itu pada Ustaz jadi tidak diberi jawab kami itu sudah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada para hadirin dari Majlis Ulama DKI, Majlis Ulama Jakarta Utara, dan juga para asatidzah, para da'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan daurah kita yang kedua yang diadakan oleh Majlis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Pada tahun yang lalu sudah diadakan yang pertama, dan saya membahas tentang kriteria da'i yang sukses. Adapun untuk yang kedua, saya akan bahas tentang mulia dengan sunnah, jadi meraih kemuliaan dengan sunnah. Sebelum saya bahas, ikhwan fiddin azakumullah, kepada para ulama, para asatidzah dan para da'i, kita membahas dulu tentang qawaid wa usul fi manhaj talaqqi wal istidlal. Karena ini penting untuk kita bahas tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Saya akan jelaskan sedikit dari apa yang sudah dibagikan kepada antum dari makalah ini. Yang pertama, masdarul aqidah huwa kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sahihah wa ijma'u salafis salih. Yang pertama, sumber aqidah adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan ijma' salafus salih. Disebutkan di sini sumber aqidah karena pembahasan yang pokok dan paling penting yang asas masalah akidah. Karena itu disebutkan sumber akidah. Ya, kalau disebutkan sumber akidah termasuk semuanya. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah hukum atau yang lainnya, semuanya sumbernya adalah Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus saleh. Al-Qur'an, sunnah Nabi sudah jelas dasarnya, baik dari Al-Qur'an maupun juga dari sunnah Nabi yang sahih. Adapun ijma salafus saleh juga dasarnya ayat Al-Qur'an. Kalau ini dalam hadis Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitabullah dan sunnahku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian ijma salafus saleh dasarnya juga dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dasarnya dari Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Di situ dia kendali oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang ijma' salafus salih. Dasar dari hadis Nabi, yaitu Nabi bersabda, "Inna Allah qad ajara ummati an tajtami' ala dalalah." Sesungguhnya Allah SWT telah melindungi umatku untuk ijtima', untuk berkumpul di atas kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melindungi para sahabat dari ijma' di atas kesesatan. Arti ijma'nya para sahabat ma'asum. Ijma'nya salafus saleh ma'asum. Maka sumbernya kita dalam kita mengkaji Islam ini, Al-Quran wa Sunnah. Yaitu dasarnya Al-Quran itu sendiri. Yang kedua Sunnah Nabi yang sahih. Yang ketiga ijma' salafus saleh. Kalau ada yang bertanya, di mana letaknya kias? Kias dijelaskan oleh para ulama, kias boleh dipakai dalam kondisi yang darurat, tapi untuk akidah tidak bisa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwa la qiyasa fil ibad, la qiyasa fil aqidah. Tidak ada kias dalam masalah akidah. Sebab tidak bisa disamakan antara Allah dengan makhluknya. Tidak bisa dianalogikan antara Allah dengan makhluknya. Prinsip kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar, dan Allah itu maha melihat. Juga dalam ayat, "Walam yakun lahu kufuan ahad." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak bisa dikiaskan antara Allah dengan makhluknya. Tidak bisa dianalogikan antara Allah dengan makhluknya. Tidak akan sama selama-lamanya. Maka di sini disebutkan Quran, Sunnah, dan Ijma' Salafus Saleh. Jadi Ijma' yang dimaksud Ijma' Salafus Saleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang kedua, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib qabuluhu wa in kana ahadan. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun sifatnya ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih tetapi periwayatannya bukan dalam jumlah yang tidak terhitung. Jadi hadis yang sampai dibagi oleh para ulama kepada kita, yang sampai kepada kita dibagi oleh para ulama menjadi dua, ada yang mutawatir dan ahad. Tapi pembagian ini bukan untuk menolak. Dibahas oleh para ulama karena adanya kelompok yang menolak hadis ahad sebagai hujah dalam akidah. Kita wajib menerima hadis selama hadis itu sahih, meskipun satu rawi, meskipun dua rawi, meskipun tiga rawi, selama hadisnya sahih wajib kita terima. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Apa saja yang datang dari Rasul? Apakah tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja yang datang dari Rasul selama riwayat itu sahih wajib kita terima. Maka tidak boleh dipilah. Dipilah dalam artian untuk menolak tidak boleh. Karena hadis ahad, menurut penjelasan para ulama, ahli hadis, bahwa dia memfaedahkan ilmu dan amal. Dan ini sudah saya jelaskan dalam buku yang dibagikan kepada antum, Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Nanti antum bisa baca di buku itu, bagaimana bantahan kepada orang-orang yang menolak hadis ahad sebagai hujah dalam akidah. Di buku itu sudah ada. Yang ketiga, al-marji'u fi fahmi al-kitabi was-sunnati huwa an-nusus al-mubayyinah laha wa fahmu as-salaf as-salih ومن سار على منهجه من الأئمة ثم ما صح من لغة العرب لكن لا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Prinsip yang ketiga atau kaidah yang ketiga dalam kita mengambil dan menggunakan dalil, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, yang ketiga, bahwa rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yaitu nas-nas yang menjelaskannya dari Quran dan juga dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi Quran dijelaskan dengan Quran, kemudian Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah, Sunnah juga dijelaskan dengan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan juga Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Jadi Al-Quran dan Sunnah dijelaskan dengan pemahaman salafus saleh. Kalau ada orang bertanya, kenapa harus dengan pemahaman mereka? Kenapa dengan pemahaman salaf Quran dan Sunnah yang dipahami? Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang tadi saya bacakan. Dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah menyebutkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman mereka. Allah yang memerintahkan demikian. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, jalan kaum mukminin ketika turunnya ayat Al-Quran, siapa? Para sahabat. Kaum mukminin ketika turunnya ayat Al-Quran itu para sahabat. Ya, orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, menyalahi jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat. Kemudian kami ancam dia dengan masuk neraka. Ini menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang kedua, kita wajib mengikuti pemahaman mereka karena Nabi bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik masa pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sebaik-baik masa itu masa Rasulullah, itu para sahabat. Yang dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan soal rupa, bukan soal bentuk tubuh, bukan. Yang dilihat kebaikan hati dan juga kebaikan amal. Karena yang Allah akan lihat dan nilai bukan kebaikan rupa, bukan bentuk tubuh, tapi yang Allah akan lihat hati dan amal. Yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi para sahabat orang yang terbaik hatinya, para sahabat orang yang paling baik tentang ilmunya, para sahabat orang yang paling baik tentang pemahamannya, para sahabat orang yang paling baik tentang akidah, akhlak, muamalah, dakwah dan yang lainnya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Karena pemahaman mereka, pemahaman yang benar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, disuruh kita untuk mengikuti pemahaman mereka. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Al-Hakim, Al-Lalika'i dan yang lainnya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah. Kata Nabi, may ya'ish minkum ba'di فَسَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّقُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, sesudah wafatnya Rasulullah, akan terjadi perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak, Kemudian Nabi memberikan jalan keluar. Solusi yang terbaik dari perselisihan adalah akan berpegang kepada sunnahku. Berpegang kepada sunnahku, kata Rasulullah. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian, kata Rasulullah. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Dengan sanad yang sahih. Jadi kita disuruh untuk mengikuti pemahamannya para sahabat. Disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ikhwan fil din azakumullah bahwa mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Kenapa kita disuruh mengikuti pemahaman sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Mereka adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang pertama melaksanakan Qur'an dan Sunnah sebelum yang lainnya. Mereka yang lebih dahulu beriman, mereka yang lebih dahulu berjihad, mereka yang lebih dahulu berhijrah dan yang lainnya. Maka disebutkan dalam surah Al-Fath, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan semuanya mereka kami janjikan dengan surga. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini, wa kullan wa'adallahu al-husna, bahwa para sahabat kami janjikan mereka dengan surga. Sesuai dengan ayat mana? Sesuai dengan ayat dalam surah At-Taubah ayat 100. Dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100 Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Jadi para sahabat, muhajir ansar, dijamin oleh Allah dengan surga. Dijamin oleh Allah dengan redha. Dan kita, kalau kita ingin mendapatkan keredhaan Allah dan dimasukkan ke dalam jannah, maka kita harus mengikuti jejaknya mereka. Jejaknya al-muhajirin dan al-ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Kita kembali kepada poin yang ketiga ini. Jadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, nas-nas yang menjelaskannya. Dan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam. Kemudian setelah itu, dilihat dari arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi kita wajib, ini kalau dibahas, ini panjang. Seperti saya contohkan saja, dari sekian banyak contoh. Ya. Tentang Allah berfirman, Ar-Rahmanu ala ashistawa. Bahwa Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsh. Istiwa di atas arsh. Seluruh para sahabat telah ijma bahwa Allah berada di atas arsy. Tidak ada satupun yang mengatakan di antara para sahabat mengatakan Allah itu ada di hati. Atau itu Allah ada di mana-mana. Atau Allah tidak di atas alam, tidak di luar alam. Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa istawa diartikan dengan istaula. Tidak ada. Dan dalam lugah bahasa Arab tidak ada yang namanya istawa diartikan dengan istaula. Berkuasa. Tidak ada. Makanya yang kita tetapkan apa? Ijma'nya mereka. Sedangkan dalam bahasa ini tidak ada disebutkan dengan artian istaula, berkuasa. Bahwa Allah istiwa di atas arsy, wajib kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy. Wajib kita tetapkan. Atau ada orang menggunakan dengan istilah bahwa Allah fi jihah. Allah di jihah. Jihah yang mana yang mereka kehendaki? Jihah yamin, shimal, tahat, fok, tadi mana? Yang kita pakai bahasa yang sudah tidak syar'i, yang Nabi pernah nanyakan kepada seorang budak, seorang jariah, aina Allah, di mana Allah? Nabi menanyakan kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Dijawab oleh seorang budak, "Fis sama, Allah di atas langit." "Wa man ana, siapa aku antara Rasulullah?" "Engkau Rasulullah." Kata Nabi, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jadi jangan kemudian pakai ihtimal, kemungkinan menurut bahasa. Di atas langit, dia di atas langit. Di atas arsy, Allah istiwa. Enggak boleh diartikan dengan yang lain. Dan ini kaidah yang harus kita pegang dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu. Yang keempat. Yang keempat, usuluddin kulluha qad bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa laisa li ahadin ay yuhditha syai'an za'iman annahu min ad-din. Usuluddin, prinsip-prinsip agama, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Jadi prinsip agama ini, usuluddin, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang terluput. Dasarnya, dalilnya apa? Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna. Dan semua yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Semua yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Tidak ada satupun yang terluput, semua Nabi sudah jelaskan lengkap. Sampai burung yang terbang pun Nabi sudah jelaskan ilmunya kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka tidak boleh ada seseorang yang membuat sesuatu yang baru. Maka Nabi ketika Hajjatul Wada', Nabi khutbah di Arafah, Nabi sampaikan kepada para sahabat semuanya, "Apakah aku sudah sampaikan semuanya kepada kalian?" Kata para sahabat, "Engkau sudah menunaikan, engkau sudah menyampaikan, dan engkau sudah menasihati umat." Kemudian Nabi menunjuk kepada para sahabat semuanya, "Ala hal balagtu, Allahumma syahad, Allahumma syahad." Ya Allah saksikan, tiga kali yang disebutkan. Ketahuilah aku sudah sampaikan semuanya, ya Allah saksikan. Bahwa seluruh syariat Islam ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang terluput. Sudah sempurna agama Islam ini. Maka kita wajib untuk taslim dan tidak boleh menambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang kelima, at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Fala yu'aradu syai'un minal kitabi awas sunnati sahihati biqiyasin. Wala zawqin, wala kashfin, wala qawli syaykhin, wala imamin, wa nahwi dhalik. Yang kelima, berserah diri, taslim, patuh, dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin, dan tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, yaitu analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh, ataupun pendapat imam, dan yang sepertinya. Jadi poin yang kelima ini, bahwa kita wajib taslim kepada Allah dan Rasulnya lahir dan batin, mutlak. Mutlak. Dan ini yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi yang sahih. Dan dijelaskan juga oleh para imam. Artinya kita wajib taslim. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surah An-Nisa di ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka persisikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang wajibnya taslim. Taslim kepada Allah dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Rasulullah berarti taat kita kepada Allah. Taslim kita kepada Rasulullah berarti taslim kepada Allah SWT. Sebab Allah berfirman di surah yang sama, surah An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya tentang wajibnya taat, wajibnya taslim. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Ini yang harus kita pegang. Wajib taat, wajib taslim kepada Allah dan Rasulnya. Dan umat Islam ini dijamin oleh Allah dengan masuk surga dengan syarat mereka taat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Jadi kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, tidak boleh ditolak dengan kias, dengan analogi. Tidak boleh ditolak dengan perasaan. Tidak boleh ditolak dengan kasyf. Ini kasyf ini istilah orang-orang tarekat sufi ya. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa bertemu dengan Allah, bahkan bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga, orang-orang tarekat sufi ya. Dan ini tarekat sesuatu yang baru dalam Islam. Dalam Islam enggak ada istilah tarekat. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Istilah tasawuf pun enggak ada dalam Islam, baik di Quran maupun di Sunnah. Tidak ada. Jadi mereka membantah Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan kasyf. Juga tidak boleh kita membantah Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang syekh atau seorang imam atau yang lainnya. Seluruh imam, apakah imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan apabila sudah datang sunnah yang sahih, maka buang pendapatku. Seluruh imam mengatakan demikian. Kalau sudah datang sunnah yang sahih, buang pendapatku. Yang wajib kita ikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib kita taslim. Nah, kadang-kadang orang sudah dibawakan dalil dari Quran, dibawakan dalil dari sunnah, kemudian ditolak. Ditolak dengan apa? Terkadang ditolak dengan akalnya. Terkadang ditolak dengan perasaannya. Kadang ditolak kata Syekh fulan begini, kata Kiai fulan begini, kata Ustaz fulan begini. Tidak boleh. Kesudah dalil, kita wajib mengikuti dalil. Ini prinsip dalam Islam. Yang kita sampaikan juga kepada murid-murid kita demikian. Untuk taslim. Bukan taslim kepada kita. Dan dalam dakwah, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dakwah itu mengajak umat ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok. Prinsip dalam dakwah, kita mengajak umat kepada Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh, bukan kepada diri kita. Gak boleh kita mengajak orang untuk mengagungkan diri kita, untuk intima kepada diri kita. Tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Sebab seluruh imam mengatakan demikian, tidak boleh. Yang kita ajak umat ini mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita ajak dan itu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, bahwa pegang kepada dalil, pegang dalil Quran dan Sunnah, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada rayu kita. Kalau sudah datang dalil, maka pegang dalil itu. Kalau seandainya ada pertentangan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan masing-masing. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dan antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibat. Antum perhatikan dalam ayat ini. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, bukan kemudian kita katakan, ya kita masing-masing, tidak ada istilah masing-masing. Ya bagi kamu agama kamu. Sampai ada yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau berselisih tentang satu masalah, apakah berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan ibadah atau manhaj atau yang lain, kembalikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah. Kata para mufassirin, kembalikan kepada Al-Qur'an, kemudian kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Ila Allah wa ila Rasul, ila Al-Qur'an was sunnah, kembalikan. Menurut siapa? Menurut pemahaman salafus saleh. Jadi kalau ada perselisihan tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. Karena semua sudah dijelaskan. Bukan kepada masing-masing. Apalagi sampai mengatakan, bagi kalian agama kalian. Dan bagi kami agama kami, enggak bisa. Disuruh oleh Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Disuruh oleh Nabi, kembalikan kepada Rasulullah. Dan ijma' salafus saleh. Dan ini penting. Artinya taslim ini penting. Dan bangkitnya umat, mulianya umat dengan mereka taslim kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat keadaan umat Islam yang ada sekarang ini, karena mereka jauh dari sunnah dan tidak taslim kepada Al-Quran. Dan tidak taslim kepada sunnah Nabi. Baik tentang akidah, tentang ibadah maupun yang lainnya. Maka di antara kelemahan umat Islam, kemunduran umat, karena apa? Mereka tidak taslim kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dan dijelaskan panjang lebar tentang ini oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin dan juga beberapa kitab yang lainnya. Dijelaskan panjang lebar tentang taslim ini. Ini mutlak taslim ini. Dan ini adab kepada Allah dan Rasulnya yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam, al-aqlu sahihu muwafiqun lin-naqli sahihi wa la yata'aradu qat'iyan minhuma abadan wa inda tawahumi ta'arudi yuqaddamun naqlu. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, itu yang pasti dari kedua dalil tersebut, tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Jadi akal yang sahih itu akan sesuai dengan nakal yang sahih. Dan keduanya tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi akal dengan nakal gak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi Quran dan Sunnah, yang diperhatikan bahwa Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Atau lebih rinci. Al-Quran dengan Al-Quran gak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan As-Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan As-Sunnah yang sahih tidak akan bertentangan selama-lamanya. Yang ketiga, As-Sunnah dengan Sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan selama-lamanya. Yang keempat, Al-Quran dengan Sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Itu prinsip. Kalau sudah dipertentangan Quran dan Sunnah dengan akal, maka yang terjadi kesesatan dari orang itu. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka sesat karena apa? Karena takdisul akal. Karena mereka mensucikan akal. Atas di atas segala-galanya akal itu. Kalau sudah bertentangan antara Quran dan Sunnah dengan akal, dianggap akal yang lebih tinggi. Padahal dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi, tidak. Justru akal ini harus tunduk kepada wahyu. Karena apa? Wahyu ma'sum. sedangkan akal tidak ma'sum. Wahyu ma'sum, akal tidak ma'sum. Wahyu sabit, tetap, konstan, sedangkan akal berubah-ubah. Kemudian akal berbeda-beda, sedangkan wahyu tidak berbeda. Akal berbeda-beda. Jadi kalau orang bertanya bahwa ini ayat ini atau hadis ini bertentangan dengan akal siapa? Akal para sahabat bisa terima, akalnya para imam bisa terima. Kok akal kamu gak terima? Jadi kalau ada orang mengatakan gak bertentangan dengan akal, akal siapa? Akal wajib tunduk dan taslim kepada wahyu. Akal diperintahkan untuk berpikir, akal diperintahkan untuk tadabbur, tapi bukan menghukumi. Harus dia tunduk, karena agama bukan akal. Agama bukan akal. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dalam riwayat yang sahih yang berkaitan dengan khuf, mengusap khuf, sepatu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfala al-khufi aula bil-mas'i min 'alahu." Kalau seandainya agama dengan akal, maka mesti yang diusap itu bawahnya khuf. Yang kita pakai sepatu itu untuk menginjak bawahnya yang kotor. Kalau seandainya agama dengan akal, yang diusap mesti bawahnya yang kotor. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya, atasnya khuf. Ya, agama bukan akal. Maka itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang pertama di silsilah hadis ad-dha'ifah wal maudhu'ah. Silsilah hadis dhaif dan maudhu'. Yang pertama kali tentang masalah akal. Tentang masalah akal. Karena diantara yang timbulnya bid'ah dan merusak agama, takdisul akal. Menjadikan akal segala-galanya. Sehingga timbulnya bid'ah karena akal. Tahkimul akal. Tahkimul akal. Menolak Quran dan Sunnah karena tahkimul akal. Wa takdisul akal. Maka dibantah oleh para ulama. Syekhul Islam membantah dalam kitabnya Dar'u Ta'arul Akal wa Naql. 11 jilid. Ibnul Qayyim juga membantah dalam kitabnya As-Sawa'iq al-Mursalah. Dan masih banyak lagi para ulama yang lain yang menjelaskan dan mendudukkan tentang kedudukan akal ini. Karena timbulnya bid'ah, kesesatan dan yang lainnya disebabkan karena mengatakan bahwa akal ini segala-galanya. Bahwa akal punya kemampuan yang terbatas, ya wajib taslim kepada wahyu. Jadi tidak akan bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kalau umpamanya orang mengatakan seolah-olah bertentangan, dia belum paham, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahui. Bukan langsung menolak dalil Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, al-ismatu sabitun. Al-ismatu sabitatun. Naam. Itu kurang. Yang benar, al-ismatu thabitatun lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun min al-ijtima'i ala dhalalatin wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum wa ma ikhtalafa fihi al-a'immatu wa ghayruhum famarji'uhu ila al-kitabi was sunnati ma'al i'tizari al-mukhti'i min mujtahidi al-ummati. Yang ketujuh, al-ismatu thabitatun. Di situ kurang tak marbutoh. Thabitatun. Bahwa isma, kemaksuman, itu adalah ada pada Rasulullah SAW. Atau Rasulullah SAW adalah maksum. Dipelihara Allah dari kesalahan. Wal ummatu fi majmu'iha, umat maksudnya para sahabat di sini. Secara keseluruhan dijauhkan Allah dari kesepakatan di atas kesesatan. Namun secara individu tidak ada seorang pun dari mereka yang ma'sum. Jika ada perbedaan di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah seorang yang berijtihad. Bahwa Rasulullah ma'sum. Di sini ada berapa poin, ya? Di sini yang pertama, di sini saya jelaskan tentang Rasulullah SAW adalah ma'sum. Jelas. Dan ini sepakat sudah. Ya, seluruh umat ini sepakat bahwa Rasulullah adalah ma'sum. Kemudian yang kedua di sini bahwa para sahabat ijma'nya mereka ma'sum. Dasarnya apa? Ijma'nya mereka ma'sum. Yang pertama tadi dalam surah An-Nisa ayat 115. Yang kedua hadis Nabi, innallaha la yajma'u hadhil ummati 'ala dhalalah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, yaitu para sahabat, di atas kesesatan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di kesesatan. Atau dalam riwayat yang lain, inna Allah qad ajara ummati an tajtami' ala dhalalah. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku, yaitu para sahabatku, untuk ijtima' berkumpul di atas kesesatan. Mereka dijaga oleh Allah. Kemudian yang ketiga di sini, adapun individu mereka, individu para sahabat tidak maksum. Individu para sahabat tidak maksum. Bisa saja di antara mereka ada yang keliru, ada yang salah. Tapi ingat, kita tidak boleh sekali-kali mencaci maki mereka, para sahabat tidak boleh. Mencela mereka tidak boleh. Menghina mereka tidak boleh. Karena hukum mencaci maki para sahabat hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "La tasubbu ashhabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudadi wala nasifa." Kata Nabi SAW, "Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum mencapai derajatnya sahabat yang mereka infak sebesar dua tapak tangan. Separohnya pun tidak." Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi umpamanya sahabat infak berupa makanan sebesar dua tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat ini. Dengan keikhlasan mereka, imannya mereka dan yang lainnya. Mencaci maki sahabat hukumnya haram. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man sabba ashhabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya, tidak boleh sekali. Tidak boleh kita mencaci maki sahabat, tidak boleh. Ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka mencaci maki sahabat. Dan hukumnya dosa besar. Dan mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Begitu juga dari kalangan Khawarij dan yang lainnya yang mencaci maki sahabat. Kemudian yang keempat di poin ini, di poin yang ketujuh ini, yaitu perkara jika terjadi perbedaan di antara para imam dan selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya apa? Tadi dalam surah An-Nisa ayat 59. Jadi kalau terjadi perselisihan, bisa saja terjadi perselisihan. Dan ini sudah terjadi. Di antara para imam berselisih. Maka kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Karena seluruh imam juga mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku yang salah, buang pendapatku. Imam Malik juga mengatakan, "Kullu naradun wa mardudun illa sahiba hadzal qabr." Setiap kita bisa menolak dan bisa ditolak. Kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh tolak perkataannya. Karena Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Madinah. Kemudian yang kelima, yaitu kita memberikan i'tizar kepada orang yang mukhti, yang salah dari imam-imam mujtahidin. Artinya enggak boleh kita mencela mereka, para imam. Kita menghormati mereka, tapi kita tidak boleh taklid kepada mereka. Kalau memang mereka itu salah, keliru, ya wajar sebagai manusia. Yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah merahmati mereka. Mudah Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Itu sikap seorang mukmin. Bukan dicaci maki, bukan dicela. Pendapatnya yang keliru, ya kita enggak ikut pendapatnya. Kita ikut dalil. Tapi bukan mencela mereka. mendoakan mereka dengan rahmat dan ampunan. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fikih dan yang lainnya. Yang kedelapan, kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Setiap perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini yang pertama kali mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah itu sesat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sahihnya, dalam sunannya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang mengatakan pertama kali setiap bid'ah sesat Rasulullah. Rasulullah mengatakan demikian. Termasuk dalam hadis Irbad bin Sariyah. Nabi mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jadi kalau orang mengatakan siapa yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah itu sesat Rasulullah. Yang terus disampaikan dalam mimbarnya Rasulullah, Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian diikuti oleh khulafaur rasyidin, kemudian diikuti oleh para imam. Bukannya saya, bukannya fulan, bukan yang lain. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Tidak ada. Semua bid'ah sesat. Sebagaimana dikatakan juga oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arda. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandang baik. Wa in ra'aha an-nas hasanatan. Meskipun manusia memandang baik, tetap bid'ah itulah sesat. Kemudian juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ikutilah. Jangan kalian berbuat bid'ah karena semua bid'ah adalah sesat." Dan semua atsar ini sahih. Atsar ini semua yang sahih. Diriwayatkan oleh para imam dalam kitab-kitabnya. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, ini sebagai mukaddimah 8 poin ya, 8 poin dari kaidah qawaid wa usul fi manhaj at-talaqqi wal istidlal, yang untuk pegangan kita para dai dan para ulama, dan juga kita sampaikan kepada murid-murid kita tentang kaidah-kaidah ini. Ini saya singkat ini ya, penjelasannya singkat. Sebenarnya penjelasannya panjang dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama tentang syarahnya.